sepanjang kita masih terus begini. Takkan pernah ada damai bersenandung. Kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Senyum dan tawa hanya sekedar saja, sebagai pelengkap sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuai. Mendampingi dirimu, walau kadangkala tak seiring jalan. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Salam dan air.